hidupku. Di mana aku mengeluh dengan segala perlu. Segala doa aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa. Segala doa dengan segala doa.